suruh datang Jakarta? Siapa suruh datang Jakarta? Sendiri suka sendiri rasa. Suka sendiri rasa hidupnya sayang. Siapa suruh datang Jakarta? Siapa suruh datang Jakarta? Sendiri suka sendiri.